Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita lanjutkan pelajaran kita membaca Syarah Ibnu Aqil ala Alfiyah Ibnu Malik. Naam, barakallahu fikum. Dan hari ini kita masuk bab baru. Naam, yaitu bab At-Tasrif. Barakallahu fikum. Naam. Naam, silakan dibaca bait yang ke-915. Bait syair yang 915 ya. قال المصنف رحمه الله تعالى التصريف حرف وشبهه من الصرف بري وما سواهما بتصريف حري. نعم بارك الله فيكم. قال المؤلف رحمه تعالى التصريف. نعم تصريف بارك الله فيكم. Kita baca keterangan dari Al-Hudhari rahimahullah. Naam, pada hasiah beliau, hasiah untuk Syarah Ibnu Aqil ya. Qala asluhu tasrirfun. Asluhu tasrirfun, double ra. Ta, sod, ra. Naam, kemudian ra lagi, kemudian fa. Ra yang pertama di kasra, tasrir fun, yang kedua di sukun. Nah, itu asalnya. Asalnya dari double ra. Qala bi ra'ain, dengan dua ra. Li'anna fi'lahu sarrafa bi syaddir ra. Karena dia berasal dari fi'il sarrafa dengan mentasdid huruf ra. Sarrafa yusarrifu. Naam. Fa'ala yufa'ilu. Ada double, ada huruf yang double ya. Nah, maka masdarnya juga keluar double, tasrir pun. Nah, masdarnya juga keluar double. Barakallahu fikum. Qala wajib istimalul masdar ala jami'i huruf huruf fi'lihi. Wajib masdar itu mencakup semua huruf fi'ilnya. Nah, masdar itu wajib mencakup semua huruf fi'ilnya. Kataba yaktubu katban, doroba yadribu dorban. Nah, artinya apa? Huruf yang ada di fi'il itu akan semua ada di masdar, tidak boleh berkurang. Kalau berkurang maka namanya isim masdar. Kalau berkurang namanya isim masdar. Naam. Boleh bertambah ya. Naam. Seperti apa isim masdar? Seperti iktasala yaktasilu, masdarnya iktisal. Isim masdarnya guslun, guslan. Nah, itu si masdar. Kalau masdarnya iktasala yaktasilu iktisalun, iktisalan. Semua huruf yang di masdar ada di fi'il. Nah, ada tambahan alif di situ kan, iktisal. Tawaddu'a ya tawaddu'u, tawaddu'an. Tawaddu'an, itu juga masdar. Isim masdarnya wudu, ada huruf yang hilang. Nah, a'ta yu'ti i'ta'an, itu masdar. Isim masdarnya ato, atoan, ada yang hilang. Nah, seperti di sini sorrofa yusorrifu, masdarnya tasrir pun, enggak ada huruf yang hilang, tasrir pun, semuanya ada. Namun ketika kita baca tasrifun, nam, ada terkesan huruf yang hilang, yaitu ro hilang satu, ya kan? Tasrifun, ro hilang satu. Nam, apa jawabannya? Jawabannya asalnya ya adalah ro, tasrir pun, lalu berubah menjadi ya. Nah, ro yang sukun berubah menjadi ya, tasrifun. Nah, sehingga wazan ini, wazan tasrifun itu adalah masdar, bukan isim masdar. Dia adalah masdar, bukan isim masdar. Nah, qala yajib istimalul masdar ala jami'i huruf fi'lihi. Wajib masdar itu mencakup semua huruf fi'ilnya. Ubdilati tsaniyatu ya'an min jinsi harakati ma qablaha. Ra' yang kedua diganti menjadi ya dengan huruf yang sesuai dengan harokat huruf sebelumnya. Tasrir pun harokat huruf sebelum ra' yang diganti ya adalah kasrah. Tasrir pun ya, ya, ya kan? Maka huruf ra' yang kedua ini diganti dengan huruf yang mencocoki harokat sebelumnya. Apa harokat sebelumnya? Kasrah. Maka diganti menjadi ya. Kalau harokat sebelumnya doma, diganti menjadi wawu. Kalau harokat sebelumnya fathah, diganti menjadi alif. Nah, itu namanya harokat munasabah. Harokat yang mencocoki. Nah, qala wa hakadha kelewat. Ubdilati tsaniyatu ya'an min jinsi harakati ma qablaha. Huruf kedua yaitu ra' yang kedua diganti menjadi ya. Naam, yang dia itu dari jenis harokat huruf sebelumnya. Yaitu ra' pertama harokatnya kasrah. Wa khussat bidzalika li anna fi qala taqrir inama hasala biha. Naam, dan dikhususkan terjadi penggantian ini kenapa? Karena terjadi pengulangan yang dia itu membuat berat dalam pengucapan. Tasrir pun berat diucap, pengulangan huruf ada huruf, ada ra yang dobel yang salah satunya sukun sebelumnya kasro, itu berat diucap. Naam, sehingga apa? Sehingga ra yang kedua diganti menjadi ya supaya ringan diucap. Tasrifun ringan. Naam, qala wa hakadha kullu ma wazanahu, dan demikian juga kata-kata lain yang sewazan yang menyerupainya, takdis wa takrim wa tafdhil. Naam, seperti takdis berasal dari qaddasa yuqaddisu, asalnya takdid takdid sun. Takrimun karoma yukarrimu, asalnya takrirmun, itu asalnya. Lalu huruf yang kedua yang sama tadi diganti menjadi ya, menjadi apa? Takdisun takrimun tafdilun. Naam, qala wa tasrifu lughatan taghyir at-taghyiru, dan tasrif secara bahasa artinya taghyir, perubahan. Wa minhu tasrifu riyah. Naam, termasuk dari pengertian ini yaitu apa yang terdapat dalam Al-Qur'an, tasrifur riyah ai taghyiruha, artinya perubahan atau pemindahan arah mata angin. Wastilahan, dan secara istilah, tasrif secara istilah yaitu yutlaqu ala syai'ain, diartikan secara mutlak kepada dua perkara. Naam, artinya diberikan kepada dua perkara. Apa arti yang pertama? Al-awwalu tahwilul kalimati ila abniyatin mukhtalifatin likhtilafil ma'ani. Arti tasrif yang pertama yaitu perubahan kata kepada bentuk-bentuk yang berbeda atau kepada bentuk yang berbeda-beda, likhtilafil ma'ani, karena tujuan arti yang berbeda-beda. Katasghir, seperti apa? Merubah kepada tasghir. Wataksir, merubah kepada taksir, jamak taksir. Wasmayil fa'ili wal maf'ul, atau merubah kepada isim fa'il dan maf'ul. Awitasnya wal jam'i, atau bentuk tasnya, bentuk dua dan jamak. Naam, barakallahu fikum. Apa pengertian pertama? Yaitu merubah kata kepada bentuk-bentuk yang berbeda-beda untuk mendapatkan arti yang berbeda. Naam, yang semua arti tersebut memiliki kesamaan secara asal ya. Kalau misalkan kita ambil contoh dari katbun, kataba ya, kataba, yaktubu, katban, katbun, katibun, maktubun. Naam, oktub, lataktub, maktabun, maktabun, miktabun. Nah, di situ terjadi perbedaan perubahan kata ke kata yang lain. Atau dari katibun kita rubah menjadi tasghir, kuwaitibun. Gitu kan? Naam. Atau dari katibun kita rubah menjadi musanna, katibani, atau jamak katibuna. Nah, kan gitu. Naam, perubahan ini berkaitan dengan arti, yaitu ketika dirubah katanya ke kata yang lain, artinya berbeda. Ketika dirubah kata tersebut ke kata yang lain, ditambah huruf tertentu atau dikurangi huruf tertentu dan ditambah huruf tertentu, maka artinya menjadi berubah. Katibun, seorang penulis. Katibani, dua orang penulis. Katibuna, para penulis. Kuwaitibun, penulis kecil atau penulis amatir. Nah, dan seterusnya. Nah, ini arti yang pertama untuk tasrif, yaitu apa? Perubahan kata ke kata yang lain untuk mendapatkan arti yang berbeda. Nah, qala jarat adatuhum bi dzikri hadzal qismi ma'a ilmil i'rab. Nah, berlaku kebiasaan mereka, yaitu para ulama, menyebutkan bagian yang pertama ini, yaitu apa? Tasrif itu perubahan kata ke kata yang lain untuk mendapatkan arti yang berbeda. Nah, bi dzikri hadzal qismi ma'a ilmil i'rab. Penyebutan ini nah, berlaku pada kebiasaan mereka pada ilmu i'rab juga. Nah, yaitu nahu. Kama fa'ala nazim, seperti yang dilakukan oleh nazim, yaitu Ibnu Malik. Wa huwa fil haqiqa min at-tasrif. Dan hakikatnya ini dari pelajaran tasrif. Nah, yaitu beliau memasukkan ini pada penyebutan i'rab, yaitu pembahasan nahu, disertakan juga pembahasan tasrif. Nah, barakallahu fikum. Dan ilmu tasrif termasuk dari ilmu nahwu, ya. Sebagian ulama menyatukan ilmu tasrif dengan ilmu nahwu, seperti yang dilakukan oleh As-Sibawai dalam kitab beliau Al-Kitab, dan juga ulama yang lain. Nah, termasuk juga Ibnu Malik di sini menyatukan tasrif pada pelajaran pada apa? Kitab beliau Alfiyah. Nah, Bait Alfiyah. Qala, ya, nah, kita masih membaca ucapan Al-Hudhari, ya, dalam hasiah beliau, catatan kaki beliau, di catatan kaki pada Syarah Ibnu Aqil. Nah, qala wal akhar, pengertian lain, yaitu pengertian kedua dari tasrif, taghyirul kalimah an asli wad'iha li gharadin ghairi ikhtilafil ma'ani, yaitu perubahan kata dari asal wujud kata itu sendiri, dari asal kata itu ada, li gharadin ghairi ikhtilafil ma'ani, karena tujuan yang tidak berkaitan dengan perubahan arti, karena tujuan yang tidak berkaitan dengan perubahan arti. Nah, namun karena tujuan apa? Tujuan lafad. Kal ilhaq, seperti dalam perkara ilhaq, menambah huruf untuk menyamakan kata tertentu dengan kata yang lain. Watakhalus minas sakinain, atau agar terhindar, terbebas dari ketemu dua sukun. Wa min istima'il wawi wal ya'i sabaqa ahaduhuma bisukun, atau dari berkumpulnya wawu dan nun yang didahului salah satu keduanya dengan sukun. Wa yusamma hadza taghyir bil i'lal. Nah, dan perubahan ini disebut dengan i'lal, itu ilmu i'lal. Nah, yaitu apa? Perubahan yang terjadi pada kata, tidak merubah arti. Seperti di sana ada wazan fa'ala dari fi'il nakis menjadi apa? Contohnya apa? Dari fi'il yang ajwab, ya, fi'il ajwab. Wazannya fa'ala, qawala. Berubah menjadi qawala. Arti qawala dan qawala sama, artinya berkata. Nah, atau romaya, berubah menjadi roma. Arti romaya dan roma sama. Nah, pada romaya terjadi i'lal, sehingga terakhir, sehingga apa? Yang baku dibaca roma. Pada qawala terjadi i'lal, sehingga yang dibaca baku adalah roma. Atau qawala tadi qawala, qawala. Nah, apa artinya? Artinya di situ perubahan yang berkaitan dengan lafadz yang tidak berpengaruh pada arti, yang tidak pengaruh pada arti. Nah, barakallahu fikum. Qala wa huwal muradu huna, dan ini maksud dari pembahasan tasrif, yaitu apa? Perubahan yang berkaitan dengan lafadz. Nah, wa in hasiru fi sitati asya, dan ini terbatas pada 6 pembahasan. 6 bab, 6 pembahasan, yaitu al-hadfu wa ziyadatu wal ibdal wal qalbu wa naqlu. Al-hadfu yaitu pembahasan tentang penghapusan huruf, wa ziyada penambahan, wal ibdal pergantian, wal qalb. 6 wal qalb juga sama, ibdal qalb artinya sama, ya. Ada sedikit perbedaan. Ibdal lebih umum kepada banyak huruf, kalau qalb berkaitan dengan huruf ilat. Nah, wan nakal dan juga nakal, perpindahan harokat, wal idgham, idgham. Fahadhi kulliha, fahadhi kull, fahadhi kulluha anwa'un tahtal i'lal. Semua ini adalah jenis-jenis pembahasan yang berada di bawah pembahasan i'lal. Naam. Kama kama kama fi Soban, sebagaimana disebutkan oleh Soban, nama ulama ya. Fi Syafi'iyah, pada kitab Syafi'iyah. Naam. Barakallahu fikum. Artinya apa? Pembahasan tasrif yang mau kita baca ini pada jenis tasrif yang kedua, yaitu perubahan kata. Naam, karena berkaitan tujuan lafad, perubahan kata kepada bentuk-bentuk kata yang lain karena berkaitan dengan tujuan lafad, bukan tujuan arti. Nah, yang nanti pembahasan ini pada apa? Pada pembahasan ziyada, ibdal, qalb, naql, idgham, dan akan disebutkan pada pertemuan-pertemuan mendatang tentang pembahasan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Akan datang pembahasan setelah tasrif, setelah bab tasrif datang pembahasan bab ibdal. Nah, nanti tambahan berikutnya bab tentang ziyada, hamzah wasal, kemudian juga pembahasan tentang iltiqa' sakinain, pembahasan tentang hadaf, tentang idgham, yang paling banyak pembahasan tentang apa? Tentang ibdal nanti. Nah, itu ya, itu mukadimah berkaitan dengan pembahasan kita tentang pembahasan tasrif. Babnya sangat banyak, di belakang akan kita dapati, yaitu ada bab ziyada, ibdal, qalb, naql, idgham, dan seterusnya. Nah, lanjutan bacaan. Afan, belum diartikan bait. Qala harfun wa syibhuhu minas sarfi bari wa ma siwahuma fi tasrifin hari. Nah, arti bait ini yaitu huruf yang serupa, huruf yang serupa, harfun wasibuhu, huruf dan yang serupa dengannya, minasof minasorfi bari. Nah, bari terbebas, minasorfi dari sorof, huruf dan yang serupa dengan huruf bari, dia terbebas, minasorfi terbebas dari sorof. Maksudnya apa? Maksudnya ilmu sorof itu tidak membahas huruf atau yang serupa dengan huruf. Wamasiwahuma minat min wamasiwahuma bitasrifin hari. Nam, dan selain keduanya, wamasiwahuma, dan selain keduanya, selain dari huruf dan yang serupa dengan huruf hari, yaitu apa? Layak bitasrifin, layak untuk ditasrif. Nam, huruf dan yang serupa dengan huruf terbebas dari tasrif, dan selain keduanya layak untuk ditasrif. Nah, lanjutan bacaan. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, at-tasrifu ibaratun an ilmin yubhasu fihi an ahkami binyatil kalimatil arabiyyati wa ma li hurufiha min asalatin wa ziyadatin wa sihhatin wa i'lalin wa shibhi dhalik ولا يتعلق إلا بالأسماء المتمكنة والأفعال فأما الحروف وشبهها فلا تعلق لعلم التصريف بها. نعم، بارك الله فيكم. قال الشارح، نعم، وهو ابن عقيل رحمه تعالى، التصريف عبارة عن علم يبحث فيه عن أحكام بنية الكلمة العربية atau bunyatil kalimatil arabiyati wa ma li hurufiha min asalatin wa ziyadatin wa sihhatin wa i'lalin wa syibhi dzalik. Nah, tasrif yaitu ibarat ungkapan tentang ilmu yang membahas hukum-hukum bangunan kata berbahasa Arab, ilmu yang membahas tentang hukum-hukum bentuk kata berbahasa Arab. Wa mali hurufiha min asalatin wa ziyada. Nah, dan pada huruf-huruf kata tersebut, baik kata tersebut asli ataupun tambahan, wasihatin wa i'lal. Naam, atau kat, atau huruf yang huruf sahih ataupun huruf i'lal, huruf yang terjadi i'lal, terjadi penyakit atau perubahan, wasyibhi dzalik dan yang semisalnya, dan yang semisalnya. Naam. Naam, lanjutkan. Qala rahimahullah, wa la yata'allaqu illa bil asma'il mutamakkinati wal af'ali, fa amma al huruf wa shibuhuha fala ta'alluq li 'ilmi at-tasrif biha. Naam. Qala wa la ta'allaqu biha, wa la ta'allaqu illa bil asma'il mutamakkina wal af'al. Tasrif itu tidak berkaitan dengan isim-isim kecuali apa? Tasrif tidak berkaitan kecuali dengan isim-isim yang mutamakkina, yaitu isim-isim yang masuk padanya i'rab, perubahan, isim mu'rab ya, baik munsharif ataupun tidak munsharif. Terkecualikan dari isim mutamakkina yaitu isim mabni. Naam, wala ta'allaqu illa bil asma'il mutamakkina. Tasrif tidak berkaitan melainkan dengan isim yang mutamakkina, yaitu isim yang mu'rab, baik munsharif ataupun ghairu munsharif. Tidak berkaitan dengan isim mabni. Wal af'al. Naam, dan juga dia itu berkaitan dengan fi'il-fi'il yang mutasarrif. Naam. Artinya tasrif itu berkaitan dengan isim-isim yang mutamakkina dan fi'il-fi'il yang mutasarrif. Terkecualikan fi'il jamid, af'alul jamida, terkecualikan. Fa'amal huruf wasibhuhu, adapun huruf dan yang semisal dengan huruf, fala ta'alluqa li'ilmi tasrif biha, maka tidak ada kaitannya dengan ilmu tasrif. Tidak ada berkaitan dengan ilmu tasrif. Artinya ilmu tasrif itu tidak membahas huruf. Kenapa? Karena huruf itu mabni, huruf-huruf itu mabni ya. Naam. Dan tadi disebutkan tasrif pembahasannya pada isim yang mu'rab. Naam. Lanjutan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, وليس أدنى من ثلاثي يرى قابل تصريف سوى ما غير. نعم. بارك الله فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وليس أدنى من ثلاثي يرى قابل تصريف سوى ما غير. نعم. Artinya, lafaz yang tampak memiliki huruf kurang dari tiga huruf, adna min thulathiyin, adna kurang dari tiga huruf, yura, yang tampak, yang terlihat. Nah, lafaz yang terlihat kurang dari tiga huruf. Nah, laisa qabila tasrif. Lafaz tersebut tidak bisa menerima tasrif. Tidak bisa masuk dalam bab sorof. Nah, siwa kecuali maghuyiro, kecuali lafaz yang sebelumnya mengalami perubahan. Artinya kalau lafaz tersebut sebelumnya tiga huruf, kemudian terjadi penghapusan tersisa dua huruf, atau terjadi penghapusan tersisa satu huruf, maka lafaz itu masuk dalam bab tasrif. Maka kata tersebut masuk dalam bab tasrif. Nah, secara asal kata yang bagaimana yang masuk dalam bab tasrif, yaitu kata yang minimal tiga huruf, kata yang terdiri dari tiga huruf. Nah, kenapa? Karena isim itu paling sedikit tiga huruf, ya, isim paling banyak tujuh huruf. Isim. Kalau fi'il paling sedikit tiga huruf, paling banyak enam huruf. Enam. Kalau fi'il. Barakallahu fikum. Enam. Kemudian pada tasrif paling sedikit masuk kata yang berjumlah tiga huruf, baik isim ataupun fi'il. Kalau di sana ada kata yang terlihat dua huruf masuk dalam bab ini, dalam bab tasrif, maka kata tersebut ada huruf yang hilang, ada huruf yang dihapus. Nah, bisa jadi tersisa dua huruf atau satu huruf. Nah, namun asalnya adalah tiga huruf. Kenapa dihapus? Karena berkaitan dengan takhfif dalam pengucapan, atau karena berkaitan majzum karena dia sebagai fi'il mudhari atau majzum karena fi'il amr na'am dan seterusnya akan dijelaskan berikut ini. Na'am. Syahidnya bait ini artinya lafaz yang tampak memiliki tiga huruf, lafaz-lafaz kata-kata yang terlihat memiliki kurang dari tiga huruf tidak dapat menerima tasrif kecuali lafaz yang sebelumnya mengalami perubahan. Nah, dan lafaz-lafaz yang memiliki kata dari kurang tiga huruf itu terjadi pada apa? Terjadi pada huruf, huruf ma'ani ya. Nah, seperti ba harful jar atau seperti apa? An harfun nasbin wa masdarin dan seterusnya. Barakallahu fikum. Adapun isim paling sedikit tiga huruf. Kalau ada yang dua huruf maka ada huruf yang dihapus. Naam. Istamir. Lanjutkan bacaan. Qala syarih rahimahullahu taala ya'ni annahu la yaqbalu at-tasrifa min al-asma'i wal af'ali ma kana 'ala harfin wahidin aw 'ala harfaini illa in kana mahdhufan minhu فأقل ما تبنى عليه الأسماء المتمكنة والأفعال ثلاثة أحرف ثم قد يعرض لبعضها نقص كيد وقل وأم الله وقي زيدا. نعم بارك الله فيكم. قال سارح رحمه تعالى يعني يأتو أنه لا يقبل تصريف من الأسماء والأفعال ما كان على حرف واحد أو على حرفين yaitu tidaklah menerima tasrif yaitu isim-isim dan fiil-fiil tidaklah bisa menerima tasrif yang dia itu memiliki satu huruf atau memiliki dua huruf. Artinya apa? Isim dan fiil yang terdiri dari satu atau dua huruf tidak menerima tasrif. Nah, illa kecuali in kana mahdhufan min. Nah, kalau di sana ada isim yang dua huruf berarti isimnya isim mabni. Ya, seperti apa? Isim mabni yang dua huruf isim domir. Iya kan? Isim domir ada yang dua huruf. Itu kan? Atau isim isyarah juga ada yang dua huruf. Itu isim-isim yang mabni kita dapati dua huruf. Naam. Maka isim tersebut tidak menerima tasrif. Naam. Illa kecuali in kana mahdhufan min, kecuali kalau isim tersebut ada huruf yang dihapus darinya. Naam, fa aqala ma tubna alaihi al-asmaul mutamakkinatu wal af'alu thalathatu akhrufin, thalathatu akhrufin. Maka isim dan fi'il paling sedikit dibangun terdiri dari tiga huruf. Isim dan fi'il paling sedikit dibangun dari tiga huruf, paling sedikit yaitu dibangun dari tiga huruf yaitu isim apa? Isim yang mutamakina afan. Isim-isim yang mutamakina dan fi'il-fi'il yang mutasorifa paling sedikit yaitu dibangun di atas tiga huruf. Waqad fuma qad ya'ridu li ba'diha naqsun, kemudian terkadang datang pada sebagian isim dan fi'il tersebut naqsun, datang datang pengurangan. Yadin seperti yad, lihat yad artinya tangan. Berapa huruf yang tersisa? Ada dua, ya dan dal, ya. Enam. Terjadi penghapusan, pengurangan. Apa huruf yang berkurang? Ya. Asalnya apa? Yadayun. Asalnya yadayun. Kemudian ya-nya dibuang. Dibuang lighori i'lal tasrifiyah. Dibuang i'tibaton. Enam. Karena berkaitan dengan takhfif. Untuk meringankan dalam ucapan. Waqul, contohnya contoh yang lain kul fiil, fiil amr yang terlihat dua huruf, qaf dan lam. Namun dia berasal dari tiga huruf. Asalnya tiga huruf, terjadi penghapusan satu huruf, tersisa dua huruf. Apa asalnya? Asalnya qaf wawu sukun lalu lam. Qaf wawu sukun lalu lam. Ketemu dua sukun, maka sukun yang pertama dibuang berserta dengan huruf ilatnya. Yaitu wawu sukun dibuang maka menjadi kul. Naam. Enggak ada papan tulis ya. Ya, kalau antum paham enggak masalah enggak ditulis. Naam. Kok bisa dari kul, qaf, wawu dan lam? Dan itu ya bisa karena itu asalnya. Asalnya dari apa? fi'il amr berasal dari fi'il mudhari' yang majzum. Takulu, ya, takulu, antum bikin fi'il amr. Apa yang antum lakukan? Yaitu buat jazm fi'il mudhari' tersebut. Takulu berarti majzumnya tandanya apa? Sukun, gitu kan? Lalu setelah itu buang huruf mudhari'. Nah, apa yang antum lakukan? Baca sisa huruf yang tersisa, yaitu kul, asalnya kul, ketemu dua sukun, sukun pada wawu dan sukun pada lam, maka buang sukun pada wawu menjadi kul. 6. Sukun pada wawu dibuang berserta dengan huruf ilatnya, dengan berserta dengan wawunya dibuang kul, nah, karena ketemu dua sukun, agar tidak ketemu dua sukun. Berbeda kalau berasal dari takuluna, takuluna, kalian berkata, kita bikin fi'il amr menjadi kulu. Kenapa? Karena takuluna ketika majzum, majzumnya dengan membuang nun, ya. Takuluna kita buang nun menjadi apa? Menjadi takulu, kan itu. Lalu apa yang kita lakukan? Huruf mudhara' kita buang menjadi kulu. Ketemu enggak dua sukun? Enggak ketemu dua sukun. Maka wawu tidak dibuang. Kulu, wawu tidak dibuang. Kenapa? Karena tidak ketemu dua sukun. Berbeda dengan kul yang fa'ilnya mustatir wujuban anta. Kul fa'ilnya mustatir wujuban anta, wawu harus dibuang karena ketemu dua sukun. Adapun kulu yang fa'ilnya wawu, wawu jama'ah di situ sebagai fa'il, tidak terjadi pembuangan wawu sebab tidak ketemu dua sukun. Nah, sahihnya apa? Kul fi'il tersisa dua huruf namun berasal dari tiga. Yaitu apa? Ada wawu yang dibuang. Nah, kalau kita lihat kepada aslul asil, kita lihat kepada fi'il madinya dari qala, ada tiga huruf qaf, alif, lam, ya. Yang alif itu berasal dari wawu, qawala, gitu kan? Nah, kalau melihat pada asalnya, asal yang asalnya. Begitu juga mawlahi, mawlahi ada mim di situ, artinya demi Allah. Yang asal dari mawlahi adalah aimanullah. Dibuang tiga huruf tersisa satu, cuman mim. Nah, juga ki zaidan asalnya apa? Dari waqa, wawu qaf yama alif, waqa yaqi. Ketika kita bikin fi'il mudhari', yaqi fi'il mudhari', ketika kita mau buat fi'il amr, maka apa yang kita lakukan? Majzumkan yaqi, taqi, ya, taqi kamu menjaga, kita bikin jagalah kamu. Kita bikin jagalah fi'il amr. Maka yang kita lakukan, ya dibuang karena dia huruf ilat, majzum tanda jazmnya membuang huruf ilat. Lalu setelah itu membuang huruf mudhara'. Apa yang tersisa? Cuman qaf yang tersisa. Ya enggak? Taqi, buang ya, lalu buang lagi ta menjadi apa? Ti. Nah, gitu kan? Berarti ti di situ ada berapa huruf aslinya? Ada tiga, ya. Ada wawu, qaf. Kalau fi'il madhi kita katakan wawu, qaf dan alif, waqa. Kalau pada fi'il mudhari' yaqi ada ya belakangnya. Nah, yang waqa itu sendiri berasal dari waqaya. Waqaya lalu berubah menjadi waqa. Nah, yaqi berasal dari yauqi lalu berubah menjadi yaqi. Ya, itu nanti pada iqlal bab hadaf akan disebutkan tentang dibuangnya wawu. Dibuangnya wawu pada fa kalimah. Nah, sahihnya fi'il-fi'il yang huruf-huruf pada isim dan fi'il yang terlihat kurang dari tiga. Enam. Kalau sahihnya apa? Kata-kata yang masuk dalam tasrif meskipun terdiri dari dua ataupun satu huruf, dia dihukumi lebih dari satu dan dua huruf karena terjadi penghapusan. Karena terjadi penghapusan, maka masih masuk dalam bab tasrif. Maka masih masuk dalam bab tasrif. Enam. Di lanjutan bacaan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa muntahasmin khamsunin tajarrada wa in yuzad fihi fama sab'an ada. Naam. Barakallahu fikum. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa huwa Ibnu Malik wa muntahasmin khamsun an tajarrada wa in yuzad fihi fama sab'an ada. Naam. Arti dari bait ini, batas maksimal bagi isim terdiri dari lima huruf, yaitu bila dia itu isim mujarrad, bila dia itu isim mujarad, ya. Wa muntahasmin, batas akhir dari isim, yaitu batas jumlah huruf isim, khamsun, ada lima. Intajaroda, kalau dia itu apa? Kalau dia itu adalah isim mujarad. Nah, kalau dia itu isim mujarad, bukan isim mazid. Isim mujarad itu pertama mujarad sulafi, terdiri dari tiga huruf. Yang kedua mujarad rubai, terdiri dari empat huruf. Yang ketiga mujarad khumasi, terdiri dari lima huruf. Semuanya asli. Semuanya asli, tidak ada huruf tambahan, ya. Itu makna dari mujarad. Yaitu apa? Kata yang terdiri dari huruf, semuanya huruf asli, enggak ada huruf tambahannya. Naam, itu mujarad. Wa in yuzad fihi fama sab'an ada. Naam. Tetapi bila di dalamnya ada huruf tambahan, maka batas maksimalnya terbilang sampai 7 huruf. Nah, wa in, dan jika yuzad ditambahkan fihi padanya, fama sab'an ada, maka tidak lebih dari 7 huruf. Nah, artinya batas maksimal untuk isim mazid adalah 7. Batas maksimal untuk isim mazid adalah 7, ya. Maka rinciannya, kalau dia itu berasal dari isim sulafi mujarad, ya, maka isim sulafi mujarad itu bisa mendapat tambahan 1 huruf menjadi 4, atau tambahan 2 huruf menjadi 5, atau tambahan 3 huruf menjadi 6, atau tambahan 4 huruf menjadi 7. Nah, itu ya. Ada isim yang asalnya 3 huruf lalu mendapatkan 1 tambahan menjadi isim yang 4 huruf jadi mazid rubai, atau tambahan 2 huruf menjadi mazid khumasi, atau tambahan 3 huruf menjadi mazid sudasi, atau tambahan 4 huruf menjadi mazid subai. Nah, atau dia berasal dari rubai mujarrad yang asalnya 4 huruf, semuanya asli. Nah, kemudian kemasukan huruf tambahan, maka menjadi mazid, ya. Yang 4 huruf ditambah 1 huruf menjadi 5, ditambah 2 huruf menjadi 6. Nah, itu ya. Barakallahu fikum. Ditambah 3 huruf menjadi 7. Kemudian satu lagi isim yang terdiri dari khumasi mujarad, dia mendapatkan cuma 1 tambahan, 1 huruf menjadi 6 huruf. Menjadi 6 huruf. 6. Barakallahu fikum. Nah, lanjutan bacaan. Ala syarih rahimahullahu ta'ala. Al-ismu qismani mazidun fihi wa mujarradun 'ani ziyadati. Fal mazidu fihi huwa ما بعض حروفه ساقط في أصل الوضع، وأكثر ما يبلغ الاسم بالزيادة 7 أحرف نحو إحرنجام وشهباب. والمجرد الزيادة هو ما بعض حروفه ليس ساقطا في أصل الوضع، وهو إما ثلاثي كفلس، وإما رباعي كجعفر، وإما خماسي وهو غايته كسفرجل. نعم. بارك الله فيكم. قال الاسم قسمان، اسم ada dua macam, ada dua bagian. Mazidun fihi, yang pertama isim mazid. Wa mujarradun an ziyada, yang kedua isim mujarrad. Dari mujarrad, terbebas, terlepas an ziyada, dari tambahan. Mazid fihi artinya isim yang mendapat tambahan. 6. Mujarrad anisyada, isim yang terlepas, terbebas dari tambahan. Dengan kata lain, isim mazid yaitu isim yang hurufnya dari huruf asli dan tambahan. Adapun isim mujarrad, isim yang huruf-hurufnya terdiri dari semuanya huruf asli, tidak ada huruf tambahannya. 6. Barakallahu fikum. Dan huruf tambahan itu bisa dari huruf sa'altumuniha, ya, sa'altumuniha. Rangkuman, ada rangkuman sa'al tumuniha atau al-yoma tansahu, huruf-huruf tambahan itu, atau dengan tambahan pengulangan huruf asli pada fi'il. Nah, barakallahu fikum. Qala wal mazidu fihi huwa, dan isim mazid yaitu ma ba'du hurufihi sakitun wat'an, yaitu yang sebagian hurufnya jatuh, hilang wat'an pada penerapan, atau ketika ditasrif ada yang hilang. Wa aktsaru ma yablughul ismu, contohnya apa? Contohnya kalau kita misalkan ingin mengetahui huruf alif apakah tambahan pada doribun itu ya, maka kita lihat tasrif yang lain, kita rubah doribun menjadi isim maf'ul madrubun. Nah, berarti alif itu tambahan. Kenapa? Karena ketika dirubah kepada bentuk isim maf'ul menjadi hilang madrubun. Kita ingin tahu pada madrubun ada mim dan wawu, asli atau tambahan. Kita lihat ketika kita rubah kepada isim zaman isim makan madribun, ternyata hilang wawunya, berarti wawunya huruf tambahan. Kita rubah kepada fi'il amr idrib, mimnya hilang, berarti mim tambahan. Yang enggak hilang pada semua tasrifan itu huruf asli. Nah, apa yang enggak hilang? Dot, ro dan ba. Kita tasrif doroba, yadribu, doroban, doribun, madrubun, idrib, latadrib, madrubun, madrubun, mitrubun. Kita ubah doribuna, doribani, kita ubah madoribu, kita rubah madribun dan seterusnya. Dot, ro dan ba enggak akan hilang. Itu namanya huruf asli, ya. Enggak akan hilang pada tasrifannya. Yang hilang berarti huruf ziyadah, huruf tambahan. Nah, itu maksudnya. Qala wa aktsaru ma yablughul ismu bi ziyadah sab'atu ahruf, dan isim paling banyak dia itu mencapai 7 huruf. Paling banyak isim 7 huruf, artinya tidak bisa sampai 8 huruf. Enggak bisa sampai 8 huruf. Nah. Kecuali apa? Kecuali kalau isim tersebut dikasih tambahan tak marbuto, atau dibuat musana, dibuat jamak, taksi jamak mu'anah salim, jamak mudakar salim, maka lebih dari 7 huruf. Maka ketika itu lebih dari 7 huruf. Ketika dibuat jamak mu'anah salim, mudakar salim, isim musana. Namun tambahan ini tidak dianggap, tidak masuk dalam hitungan, sehingga masih dikatakan isimnya isim subai, isim yang 7 huruf. Nah, seperti nanti akan kita dapati contoh apa di situ? Safarjal. Nah, Safarjal Safarjal itu 6 huruf ya. Atau yang kita dapati sekarang Ihrinjam, Ihrinjam. Nah, atau Kubatsara ya, Kubatsara. Atau kata yang lainnya. 6. Ketika kita bikin musanna dikata tambahan alif dan nun, maka ada tambahan lebih dari 7 huruf. Namun tambahan musanna tak marbuto, atau tambahan alif dan tak untuk jamak mu'anas salim, tidak masuk dalam hitungan, tidak masuk dalam hitungan jumlah huruf, meskipun dia itu tambahan. Nah, qala nahwu ihrinjam washihab. Nah, qala wal mujarradu an ziyadah huwa, dan yang mujarrad yang terlepas dari tambahan, yaitu maksudnya apa? Isim mujarrad yaitu ma ba'dhu hurufihi laisa saqitan fil asli wad'i, yaitu yang sebagian hurufnya tidak akan jatuh, enggak akan hilang pada asal dari adanya huruf itu sendiri, asal dari penerapan dari adanya kata. Artinya apa? Artinya huruf-huruf asli ketika ditasrif diubah ke bentuk kata yang lain tidak akan hilang. Nah, tidak akan hilang. Qala wa huwa imma thulathiyun, dan mujarrad itu bisa berupa isim sulasi, yaitu terdiri dari 3 huruf semuanya asli, kafalsin, aw ruba'iyun, atau dia itu berupa ruba'i, yaitu semuanya 4 huruf, yaitu isim yang terdiri dari 4 huruf semuanya asli, ka ja'farin, seperti ja'far. Nah, jumlahnya 4 ya, antum hitung jumlahnya 4 itu hurufnya. Wa imma khumasiyun, dan bisa juga dia itu isim khumasi, jumlahnya 5 huruf semuanya asli. Nah, semuanya asli. Wa huwa ghayatuhu ka safarjal. Nah, dan ini ghayatuhu yang wa huwa ghayatuhu ka safarjal, dan puncaknya seperti safarjal. Nah, yaitu apa? Isim yang mujarrad paling banyak 5 huruf. Adapun isim yang 6 huruf, 7 huruf itu sudah mazid, isim mazid. Adalah isim mazid. Naam. Barakallahu fikum. Nah, kita cukupkan sampai di sini ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Nah, ada pertanyaan? Nah, kalau enggak ada kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.